ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukum jika berbeda manhaj dengan pasangan kita? Ini baru mau menikah sudah berbeda. Bagaimana mau bersama? Hah? Seorang itu kalau dia mau menikah, dia cari orang yang bagus, apa namanya, agamanya, ya termasuk bagusnya manhaj, itu bagian dari kebaikan agama. Ini dia mau berumah tangga, dia harus pikir jauh ke depan.